Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mukramin amma ba'du. Ma'asyal muslimin, para bapak, para ibu, para jamaah Masjid Agung Kemayoran dan segenap pemirsa TV9 rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah berkat rahmah dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kekuatan lahir dan batin sehingga di sore ini kita dapat melaksanakan amalan salihah, yaitu salat maghrib berjamaah. Dan kemudian kita lanjutkan dengan berzikir dan berdoa. Lalu kita gunakan Bainal Isya'in ini dengan mengaji bersama. Semoga segala apa yang kita amalkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa yang pernah kita perbuat semoga diampuni oleh Allah. Semoga segala hajat kita dikabulkan oleh Allah. Permasalahan kita diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sakit disembuhkan oleh Allah. Yang punya hutang dan janji diberikan mampu membayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dianugerahi anak-anak yang salihin dan salihat, yang berbakti kepada kedua orang tua dan berguna kepada agama, nusa dan bangsa. Semoga kita semuanya hamba Allah yang muttaqin, muhsinin, taibin, musallin, qanitin, dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, para jamaah rahimakumullah. Islam itu agama yang syamil wa kamil. Agama yang universal, yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Tidak ada satu permasalahan yang tidak diatur oleh Islam. Cuma sistem pengaturan itu ada yang tekstual, ada yang kontekstual. Ada yang ta'abudi, ada yang ta'akuli. Ada yang nasi, ada yang istihadi. Tapi semua kehidupan manusia ini tidak terlepas dari tuntunan dan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu masalah ibadah, masalah akidah, masalah muamalah, masalah pendidikan, ekonomi, sosial, politik, semua itu Islam memberikan tuntunan dan aturan semua. Yang tujuan itu bagaimana supaya manusia ini mencapai sa'adatul dharain, kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Bahagia di dunia dan bahagia juga nanti di akhirat. Karena doa kita kan setiap hari apa, Pak? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Semoga kita dapat kebahagiaan, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan kita selamat dari sentuhan api neraka. Para bapak, para misuh hormati, termasuk Islam mengatur itu dalam masalah hidup bernegara, berbangsa. Islam memberikan aturan cara bagaimana memilih pemimpin. Bagaimana kita hidup juga dalam lingkungan masyarakat. Islam memberikan aturan. Dalam memilih pemimpin, Islam juga memberikan tuntunan kepada kita. Hendaknya memilih pemimpin yang punya sifat, kalau bisa, mirip-mirip sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sifat Rasulullah? Siddiq, apalagi? Amanat, apalagi? Tabligh, apalagi? Fatonahnya masih di penjara, Pak. Fatonah masih di penjara. Siddiq, apa siddiq itu? Jujur. Jangan ada dusta di antara kita. Amanah dapat dipercaya. Tidak khianah kepada rakyat, tidak khianah kepada yang lain. Tabligh, menyampaikan transparansi, terbuka. Enggak suka ngentit. Fatonah, inovasi, cerdas, cerdik. Itu seharusnya pemimpin yang kita pilih. Siddiq, amanat, tabligh, fatonah. Nah kita Pak sebagai rakyat itu punya kewajiban untuk memilih pemimpin. Punya kewajiban memilih pemimpin. Memang ada beberapa pendapat ulama untuk memilih pemimpin itu. Ada yang mengatakan itu fardu kifayah. Ada yang mengatakan itu fardu ain. Tetapi pada umumnya Rasulullah itu menganjurkan kita untuk memilih pemimpin. Bepergian saja ada 3 orang. Hendaknya memilih salah satu itu menjadi pemimpin rombongan. Dari orang yang bepergian itu. Apalagi hidup bernegara. Satu negeri, satu provinsi, satu kabupaten, satu desa, satu kelas, satu pesantren, satu organisasi. Kita perlu memilih pemimpin. Nah, memilih pemimpin ini juga tidak terlepas dari tuntunan agama. Apa? Niatnya harus karena Allah. Bukan karena fulus. Bil fulus kullu syai' mulus. Bidunil fulus manfush. Karena Allah.